Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih pada bab tentang birrul walidain wa silatul arham, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Pada pertemuan yang lalu disebutkan hadis dari Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bertanya, atau ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang suatu amalan yang akan memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadanya, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, serta engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahimah, dan engkau menyambung tali silaturahim. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan empat hal ini, yaitu yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, la syirkan asghara wa la syirkan akbar, yaitu engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik dengan syirik asghar maupun syirik akbar. Yani seseorang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga bisa diraih dengan empat perkara ini. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Syirik akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu tasfiyatu ghairillah billah fi khasaisi fi khasaisillah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu perkara yang menjadi kekhususan Allah. Inilah syirik akbar. Ada syirik asghar, ada syirik yang disebutkan dalam dalil tetapi tidak sampai kepada batasan syirik akbar, tetapi wasilah ilaih, mengantarkan kepada syirik besar. Di antara ad-dhabit fa adwabit, patokan atau ketentuan syirik asghar, adalah suatu amalan kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Contohnya adalah al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Hukum asalnya syirik asghar, tetapi bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar ketika seseorang yang bersumpah dengan selain Allah tersebut, dia mengagungkan selain Allah yang dia jadikan sumpah seperti dia mengagungkan Allah. Maka hukumnya bukan syirik asghar lagi, tetapi syirik akbar. Demikian pula seseorang memakai jima berupa kalung atau yang lainnya, atau memasang jimat di warungnya supaya laris misalkan, maka rasanya syirik asghar ketika dia meyakini ini adalah sebagai sebab. Adapun yang memberikan rezeki kepada dia adalah Allah, yang menyembuhkan penyakitnya adalah Allah, tetapi dia meyakini sebabnya adalah memakai kalung tertentu, maka ini syirik asghar. Tetapi kalau dia sudah berubah keyakinannya, kalung inilah yang menyembuhkan saya, atau jimat inilah yang saya pasang di depan pintu warung saya, inilah yang melariskan dagangan saya atau warung saya, maka syirik akbar, bukan syirik asghar. Itulah di antara ketentuan syirik asghar. Ketika dia mengantarkan kepada syirik akbar, maka dialah syirik asghar. Oleh karena itu, jangan lihat besar ataupun kecil. Mengapa dikatakan asghar? Karena dia lebih kecil dari yang akbar. Akbar karena lebih besar daripada yang asghar. Tetapi asghar ketika dibiarkan bisa berubah menjadi akbar. Oleh karena itu tetap waspada dan hati-hati. Bahkan kalau kita baca kitab tauhid bab al-khauf minasyirki, takut dari syirikan, maka justru yang paling ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para sahabat adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ketika ditanya apa itu, riya, kata Nabi, riya. Mengapa? Karena lebih besar faktor pendorongnya. Ada syirik akbar, maka para sahabat mengetahui dan jelas masalahnya, ini akbar, sehingga bisa lebih waspada. Tetapi yang asghar samar, tidak jelas, tidak terlihat, sehingga besar kemungkinannya atau lebih besar kemungkinannya menimpa seorang muslim, bahkan seorang yang soleh. Oleh karena itu Nabi sangat mengkhawatirkan syirik asghar tersebut. Berarti jangan lihat asghornya, tapi lihat itu adalah syirik yang ketika dibiarkan bisa berubah menjadi akbar dan bahkan terancam dengan api neraka. Walaupun seseorang belum bertobat darinya, maka menurut salah satu pendapat ulama, tetap ia disiksa di dalam neraka sesuai kadar syirik asghornya, ala qaul menurut sebagian ulama. Ini yang pertama yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka adalah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik syirik akbar maupun asghar. Wasal yang kedua, tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa ta'ti biha kamilatan fi awqatiha ma'al jama'ati in kunta rajula. Dan engkau mengerjakan salat tersebut, salat lima waktu, salat maktubah, salat fardhu, engkau mengerjakannya secara sempurna pada waktu-waktunya, secara umum di awal waktu, secara berjamaah jika engkau adalah laki-laki. Syekh rahimahullah menegaskan di sini ma'al jama'ah, karena memang wajib bagi laki-laki, bukan sekedar tuqimus shalah wa iqamus shalah, mendirikan salat, tetapi caranya pun dijelaskan dalam syariat, yaitu berjamaah bagi laki-laki. Waduna jama'ati in kanat imra'atan, dan tidak berjamaah apabila dia seorang wanita. Maka perhatikan dengan baik salat lima waktu dan juga pelaksanaannya secara berjamaah. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Bahkan kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, "Ji'uka ila sholati qabla iqamati tawqirun lis-shalah." Datang ke masjid untuk sholat sebelum iqamah itu termasuk pengagungan, penghormatan terhadap sholat. Artinya apa? Artinya harus perhatian, jangan sekedar ah, yang penting sholat jamaah, yang penting dapat walaupun satu rakaat. Tidak cukup sampai di situ, tidak cukup seperti itu. Tetapi sampai kita maksimal dalam pelaksanaannya, yaitu kita datang diusahakan sebelum iqamah dikumandangkan sebagai bentuk pengagungan kita terhadap as-salat. Para wasalifu tu'iz zakat, yang ketiga yang menjadi sebab seseorang masuk surga dan selamat dari api neraka adalah menunaikan zakat. Bi antu addiya ma awdallahu alaika inna zakati fi malika ila mustahiqi. Engkau menunaikan zakat, yaitu engkau menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepadamu dari zakat pada hartamu yang kau berikan kepada mustahik. Dan kita harus menyadari bahwasanya kita zakat min arkanil Islam, termasuk dari rukun Islam. Artinya apa? Pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan harta, infak, sedekah dan yang lainnya, itu di bawah pahala zakat. Mengapa zakat itu rukun Islam? Sehingga lebih diperhatikan oleh kita, harus lebih diperhatikan tata caranya, syarat-syaratnya dan yang lainnya, supaya sempurna dalam menunaikan salah satu rukun Islam ini. Perhatian kita lebih terhadap zakat daripada infak dan sedekah, karena zakat adalah rukun Islam. Setelah kita mampu maksimal mengeluarkan zakat dengan berbagai macam jenisnya, zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, dan zakat barang temuan dan barang tambah, serta zakat hewan ternak, termasuk juga zakat uang, maksud zakat emas barang. Semua jenis zakat ini, barang yang wajib dizakati harus diperhatikan karena masuk dalam rukun Islam. Diperhatikan syarat-syaratnya dan juga ketentuan-ketentuan yang lain supaya kita maksimal dalam penunaian zakat. Qala rabi'u tasilur rahim, yang keempat engkau menyambung tali silaturahim. Bi antu tiyahum haqqahum bisilati hasaba ma yata'arufun nas. Caranya engkau memberikan hak mereka, kerabat-kerabatmu, keluargamu, dengan menyambung hubungan baik dengan mereka sesuai dengan yang dianggap baik oleh manusia. Fama a'addahu nasu silatan fahuwa silatan. Maka apa saja yang dianggap oleh masyarakat atau manusia sebagai silah, perbuatan untuk menyambung tali silaturahim, maka itulah silatun, perbuatan menyambung tali silaturahim, kekerabatan, keluargaan. Wa ma lam ya'udduhu silatan falaysa bisilatan. Dan apa saja yang tidak dianggap sebagai perbuatan menyambung tali satu rahim, maka itu bukan perbuatan menyambung tali satu rahim. Illa kecuali idza kana insanu fi mujtama'in la yubaluna bil qarabat wa la yahtamuna biha fal ibratu bisilati nafsiha al-mu'tabarah syar'an. kecuali apabila seseorang tinggal di masyarakat yang mereka tidak mempedulikan masalah kerabat, siapa kerabatnya, atau tidak mempedulikan menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, tidak memperhatikannya, maka yang menjadi patokan adalah as-silah, perbuatan menyambung tali silaturahim itu sendiri yang dianggap oleh syariat. Kembali kepada dalil syar'i. Itulah empat amalan yang dengannya seseorang bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Qala Syekh rahimahullah, "Tsumma dzakara haditsa Salman ibni Amir Ad-Dhabi radhiyallahu anhu fil iftari 'ala at-tamr." Kemudian penulis menyebutkan hadis Salman bin Amir Ad-Dhabi radhiyallahu anhu tentang berbuka dengan kurma kering at-tamr. Fa illam yajid fa 'ala ma'in. Maka kalau tidak mendapatkan tamar kurma kering, maka berbuka dengan air. Wa anna shadaqata 'ala al-faqir shadaqatun. Dan bahwasanya sedekah kepada orang fakir, orang miskin adalah sedekah. Wa 'ala dzil-qurabati sintan shadaqatun wasilatun. Sedangkan sedekah kepada kerabat atau keluarga itu ada dua keutamaan. Yang pertama sedekah, yang kedua silah, menyambung kekerabatan, hubungan baik dengan kekerabat, dengan keluarga atau kerabat. Wa li hadza qala al ulama, karena inilah para ulama mengatakan idza sama'a faqirani ahaduhuma min qarabatika wa thani min ghairi qarabatika falladhi min qarabatika awla li'annahu ahaqqu bis-silati. Apabila berkumpul dua orang fakir, dua orang miskin, salah satunya dari kerabatmu, yang lainnya bukan dari kerabatmu, maka yang miskin yang dari kerabatmu, maka itu lebih berhak untuk diberikan sedekah karena masih kerabatmu, keluargamu. Karena dua keutamaan, sedekah dan silah, menyambung tali satu rohnya. Kemudian penulis menyebutkan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita bacakan pada dua pertemuan yang lalu, yaitu bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memiliki seorang istri yang sangat dicintainya. Namun ayahnya Umar menyuruhnya agar menceraikannya. Akan tetapi Ibnu Umar enggan, tidak mau menceraikan istrinya. Mengapa? Karena dia mencintai. Maka Umar menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Dengan pula hadis yang lainnya tentang seorang wanita yang dia menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, ini disebutkan oleh Abu Darda, ketika ada yang bertanya kepada beliau, "Saya punya seorang istri, namun ibuku menyuruhku untuk menceraikannya." Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda, 'Al-walidu awsatu abwabil jannah.' Ayah atau orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, yang paling baik. Faisita fadhi dan kalbaba awfadhu." Maka jika engkau mau, ya biarkan, lantarkan pintu tersebut. Atau kalau kau mau, ya jaga. Artinya jaga pintu yang terbaik tersebut, yaitu berbakti kepada orang tua. Tunaikan, laksanakan perintah ibumu yang menyuruh engkau menceraikan istrimu. Maka kata Syekh rahimahullah, ketika atau Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan bahwasanya menyambung tali silaturahim atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab masuk ke dalam surga. Maka ini merupakan syarat bahwasanya apabila seseorang berbakti kepada ibunya dengan menceraikan istrinya, maka hal itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Akan tetapi tidak semua orang tua berhak atau seenaknya menyuruh putranya atau anaknya menceraikan istrinya. Yang wajib ditaati. Mengapa? Karena ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia mengatakan, sesungguhnya ayahku berkata, ceraikanlah, perceraikan istrimu. Namun saya mencintainya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, la tutallikha, jangan perceraikan istrimu. Lalu laki-laki yang bertanya tersebut memberikan bantahan. Artinya heran kok disuruh tidak menceraikan. Maka dia mengatakan, bukankah Nabi alaihissalatu wassalam telah memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya ketika ayahnya Umar menyuruhnya? Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah bertanya, hal wa hal abuka Umar, apakah ayahmu itu seperti Umar? Artinya ya beda Umar dengan ayahmu. Karena kan Umar kita mengetahui ilmu yakin, dengan ilmu yang meyakinkan bahwasanya tidak akan Umar, kali-kali Umar tidak akan menyuruh Abdullah putranya untuk menceraikan istrinya illa li sababil syar'i, kecuali karena sebab atau alasan syar'i. Yang terkadang Ibnu Umar putranya tidak mengetahuinya, tidak mengetahui alasan Umar ayahnya menyuruhnya menceraikan istrinya. Mengapa? Karena minal mustahil anna Umar ya'muru ibnahu bi talaqi zawjatihi yufarriqu bainahu wa baina zawjatihi biduni sababin syar'iyyin fa hadha ba'd. Karena mustahil atau tidak mungkin Umar, sahabat yang begitu tinggi ilmunya dan begitu bertakwa, punya keutamaan yang besar, tidak mungkin Umar menyuruh putranya menceraikan istrinya agar dia memisahkan antara Ibnu Umar putranya dengan istrinya tanpa sebab yang syar'i atau alasan yang syar'i. Maka ini baik, jauh sekali dari kemungkinan seperti itu, ini mustahil. Wa ala hadza, maka berdasarkan keterangan ini, fa idza amara abuka atau ummuka bi an tutalliqa imra'atak wa anta tuhibbuha wa lam tajid 'alayha maqsadan syar'iyyan fala tutalliqha. Maka apabila ayahmu atau ibumu menyuruhmu untuk menceraikan istrimu sedangkan engkau mencintainya dan engkau tidak mendapatkan alasan syar'i pada perintah ayah atau ibumu tersebut, maka jangan menceraikan istrimu. Mengapa? Karena hadhihi min al-hajati al-khassah allati la tadkhalu ahadun fiha bain insan wa bain zawjatihi. Karena semuanya masalah pernikahan itu adalah masalah kebutuhan yang khusus antara seseorang dengan istrinya, yang tidak boleh seseorang atau orang lain masuk atau mencampurinya, mencampuri hubungan khusus antara seseorang dengan pasangannya atau istrinya. Selesai syarah dari bab tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Bab yang berikutnya insyaallah adalah bab tahrim al-uqubi wa qati'atur rahim, bab diharamkannya durhaka kepada orang tua dan diharamkannya memutus tali silaturahim. Menyempurnakan bab yang sebelumnya, di bab ini insyaallah kami katakan sekian ayat dan juga sekian hadis insyaallah akan membacakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan akan bahas dari bab berbakti kepada dua orang tua dan menyambung tali silaturahim yang sudah kita amalkan, karena yang terasanya adalah amalan yang bisa mengantarkan atau membawa kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka hendaknya semangat untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala ta'amu bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.